Tayyib bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bagaimana kalau tidak mau untuk berhijrah ke Madinah? Kata Nabi, fa in abau an yatahawwalu. Kalau mereka tidak mau untuk berpindah ke Madinah, yani anna man aslam wa lam yujahid wa lam yuhajir, barang siapa masuk Islam tapi tidak ikut berjihad dan enggak ikut hijrah, la yu'ta min khumsi wala min al-fai'i syai'a, maka mereka tidak mendapatkan khumus, seperlima dari pampasan perang, juga tidak mendapatkan fai' sedikit pun. Sudah pernah dibahas ya, apa bedanya fai' dengan ghanimah? Ada ghanimah bedanya dengan perang. Kalau fai' tanpa terjadi peperangan, mereka sudah mengalah, maka rampasannya disebut dengan fai'. Wa qad akhadha asy-Syafi'iyyu bil hadits fil a'rabi, dan Imam Syafi'i rahimahullah mengambil hadis ini tentang a'rab. A'rab itu bukan Arab. Bedakan antara Arab dengan a'rab. A'rab adalah orang-orang yang tinggal di badiah. Badiah itu di kampung-kampung yang biasanya mereka saat itu nomaden, tidak menetap di satu tempat. Di tempat ini mereka ternak dan mengembalakan kambing-kambing mereka, unta-unta mereka, sampai ketika sudah mulai di sana tandus atau tidak ada lagi rerumputan, mereka akan pindah ke tempat lain. Nanti begitu lagi, akan pindah lagi ke tempat lain. Sehingga rumah mereka hanya sejenis kemah-kemah dan rumah yang tidak permanen. Kalaupun pakai bata-bata, hanya ditumpuk-tumpuk begitu saja. Kemudian menghindari panas dan dingin. Setelah itu ditinggal. Barakallahu fikum. Itu yang dijuluki dengan A'rab. Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqan. Apa kelanjutan ayatnya? Wa ajdaru. Enam. Mereka ini A'rabi biasanya kalau sudah kufur melampaui batas. Ashaddu kufran wa nifaqan. Dan mereka sangat sering untuk tidak bisa menjaga batas-batas Allah SWT. Tentunya illa man rahima rabbah, kecuali yang memang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada ucapan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, hadis tentang A'rab, falam yara lahum min al-fai'i syai'an. Kata beliau, maka kaum muslimin saat itu ya kita bicaranya, kaum muslimin yang tidak hijrah ke Madinah tapi tetap di kampung-kampungnya di tengah padang pasir, maka mereka tidak mendapatkan dari fai'. Padahal fai' itu di samping untuk para mujahidin yang ikut perang, juga ada seperlima yang dibagikan untuk Allah dan Rasulnya dan untuk kaum muslimin, untuk fuqara masakin. Tetapi mereka yang tidak bergabung di Madinah, maka tidak mendapatkan fai'. Wa anna lahumus sadaqah al-ma'khudah min aghniyaihim. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau mereka fuqara bagaimana? Kasihan mereka. Padahal mereka muslimin. Walaupun terpisah. Kalaupun mereka muslimin terpisah dan fuqara dan layak dibantu, bukan dari ghanimah. Bukan dari pampasan perang. Bukan dari fai'. Lahumus sadaqah. Mereka mendapatkan sadaqah al-ma'khudah min aghniyaihim. Yang diambil dari orang-orang kaya kaum muslimin. Diambil dari zakat. Seperti beberapa rombongan badui yang datang, kebanyakan min mudhar, bahkan aktsaruhum, bahkan kulluhum min mudhar, bahkan hampir semuanya dari suku mudhar, datang hampir-hampir tidak berpakaian kecuali berselempangkan busur-busur panahnya sendiri dan pedang-pedang mereka. Jadi hampir enggak pakai pakaian kecuali diselempangkan busur panahnya dan membawa anak-anak panahnya, itu saja. Nabi melihat mereka, Nabi berdiri di mimbar dan menganjurkan kaum muslimin untuk bersedekah. Hendaklah masing-masing kalian bersedekah dengan dinar yang dia punya, dengan dirham yang dia punya, dengan makanan yang dia punya dan pakaian yang dia punya. Maka berduyun-duyunlah kaum muslimin mengumpulkan makanan dan pakaian sehingga ada dua gunung makanan, dua gunung pakaian dan harta. Nabi tersenyum dan berkata, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha, ajruhu wa ajru man amila biha." Siapa yang mendahului dengan kebaikan kemudian diikuti orang-orang yang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Tayib, dibantu orang Badui tadi yang hampir tidak berpakaian tadi oleh Rasulullah SAW. Dari mana? Bukan dari pampasan perang, bukan dari fai, tetapi dari sadaqah. Faturaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang kaya dikembalikan pada orang miskinnya. Kama anna ahlal jihad wa ajnadil muslimin haqqalahum fis sadaqati indahu, sebagaimana ahlul jihad, orang yang ikut jihad, wal ajnad, para tentara-tentara kaum muslimin, la haqqalahum fis sadaqati indahu, maka mereka tidak berhak mendapatkan sedekah, tapi mereka mendapatkan ghanimah. Fai. Naam. Musrafun musrafu kulli malin fi ahlih, atau musrafu kulli malin fi ahlih, maka masing-masing harta diarahkan, disalurkan kepada masing-masing yang berhak. Fuqara wal masakin dapat sedekah. Mujahidin dapat ghanimah. Cukup semua, masya Allah. Ini kata Imam Syafi'i. Wasawa Malik wa Abu Hanifah bainal malain. Adapun Malik dan Abu Hanifah menyamakan kedua-duanya. Harta dari pampasan perang, dari fai kaum muslimin, dan harta dari sedekah wa zakah, bagi Imam Malik digabung jadi satu dan dibagikan kepada masruf yang sudah ditentukan 8 asnaf semuanya. Tentunya faiknya bukan seluruhnya. Berapa? Khumus, falillahi khumusahu, 1/5 yang dibagikan untuk, sebab yang 4/5 dibagikan untuk para pengikut jihad, yakni para mujahidinnya. Tetapi Imam Malik menganggap sama, adapun Imam Syafi'i membedakan antara keduanya. Wa jawwaza sarfahu malid dhaif. Imam Malik menganggap sama harta dari fai dan khumusnya ghanimah, dan harta dari sadaqah zakah disamakan semuanya, boleh dibagikan kepada fuqara wal masakin. Adapun Imam Syafi'i menyatakan terpisah masing-masing dengan masrufnya sendiri-sendiri. Dengan masrufnya sendiri-sendiri. Masrufnya ghanimah adalah untuk para mujahidin. Masrufnya sedekah untuk fuqara wal masakin. Wa dhahaba Abu Hanifah wa qawluhu. Kemudian kembali kepada hadis. Fa inhum abau. Kalau mereka menolak. Menolak apa ini? Hah? Menolak masuk Islam. Karena tadi masalah hijrah itu kaitannya dengan keislaman. Ajaklah kepada Islam. Kalau mau masuk Islam, ajaklah untuk tahawul. Berarti al-islamu wa tahawul. Baik. Kalau tidak mau masuk Islam, maka ajaklah untuk membayar jizyah dan mereka aman. Artinya di bawah perlindungan kaum muslimin. Fa in hum abau fas'alhumul jizyah. Kalau mereka menolak, maka mintalah dari mereka jizyah. Fihi hujjatun li Malik wa ashabih wal Auza'i fi akhdil jizyah min kulli kafir. Dari sini Imam Malik dan juga al Auza'i, semoga Allah merahmati keduanya, menjadikan dalil diambilnya jizyah dari seluruh orang kafir. Arabian kana au ghair Arabi. Kitabian kana au ghair kitabi. Apakah Arab ataupun bukan Arab? Apakah ahlul kitab ataupun bukan ahlul kitab? Mengapa? Karena Nabi berkata, fa innahum abau fas'alhumul jizyah. Tidak berkata kepada siapa mengambil jizyah tadi, apakah ahlul kitab atau bukan ahlul kitab, Arab ataupun bukan Arab. Ini raddan ala man qal, sebagai bantahan bagi siapa yang berkata bahwa kafir dimmi itu hanya Yahudi dan Nasrani saja, sedangkan orang-orang yang lain yang musyrikin tidak ada. Tidak ada dimmi. Harus diperangi semuanya. Ternyata tidak demikian. Dari hadis ini disebutkan secara tersirat bahwa semua orang kafir diajak pada tiga. Masuk Islam atau membayar jizyah. Kalau tidak, diperangi. Wa dhahaba Abu Hanifah ila annaha tu'khadh minal jami'. Abu Hanifah berpendapat diambilnya jizyah dari seluruh orang-orang kafir, illa min musyrikil Arab wa majusihim, kecuali dari musyrikin Arab dan majusinya orang Arab. Wallahu ta'ala alam. Abu Hanifah berpendapat seperti itu. Qala Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat, la tu'khad illa min ahlil kitabi, Araban kanu au ajaman. Kata Imam Syafi'i, bahwa jizya diambil dari ahlul kitab saja, Yahudi atau Nasrani. Musyrikin tidak. Araban kanu au ajaman, apakah Arab ataupun non-Arab. Wa huwa qawlul Imam Ahmad fi zahiri madhabihi, dan ini pendapat Imam Ahmad dari zahir madhabnya. Wa tu'khad minal majuz, dan diambil pula dari majusi. Wallahu ta'ala a'lam. Qultu, saya katakan, kata Syekh Sulaiman al-Syeikh, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akhadaha minhum, karena Nabi pun mengambil jizyah dari majusi. Wa qala sunnu bihim sunnata ahlil kitab, kata Nabi, perlakukanlah mereka seperti perlakuan ahlul kitab. Demikian dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, dalam kitab Az-Zakah nomor 43. Dan juga disebut dalam Musannaf Abdul Razzaq rahimahullah, juz ke-10 halaman 325. Berkata Ibn Abdul Barr dalam At-Tamhid, hadha hadithun munqati'. Hadisnya terputus sanadnya. Walakin ma'nahu muttasilun min wujuhin hisan. Tetapi secara makna ada riwayat-riwayat yang bersambung dari beberapa sisi yang hasan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qad ukhtulifa fil qadr al mafrud min al jizyah. Kemudian diperselisihkan berapa kadarnya. Yani berapa sih jizyah itu suruh bayar? Kalau zakat 2.5%. Kalau jizyah berapa? Faqala Malik, kata Malik, arba'atu dananir ala ahli dhahab. 4 dinar bagi penduduk yang mata uangnya emas. Wa arba'una dirhaman, dan 40 dirham bagi mereka-mereka yang uangnya dalam bentuk perak. Wa hal yanqusu minha dha'if aw la, apakah berkurang nilainya kalau ada orang kafir yang lemah, artinya orang kafir yang miskin? Qaulani, ada 2 pendapat. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, fihi dinarun 'alal ghani wal faqir. Kata Imam Syafi'i, satu dinar, satu keping uang emas bagi orang yang kaya ataupun miskin dari orang kafir. Qala Abu Hanifah wal Kufiyun dan juga orang Kufah, alal ghani 48 dirhaman. Bagi orang yang kaya 48 dirham. Dirham ya, bukan dinar, uang perak. Wal wasat, orang yang tidak kaya, yang tengah-tengah saja, 24 dirhaman. 24 dirham. Wal faqir, kalau orang miskinnya dari kalangan kafir tadi, diambil jizyahnya 12 dirhaman. 12 dirham. Wa huwa qawlu Ahmad ibn Hanbal. Kurang mim ya. Di sini qawlu Ahad ibn Hanbal. Ahmad. Qala Yahya ibn Yusuf al-Sarsari al-Hanbali. Waqatil Yahudan wal Nasara wa Usbat al-Majusi fa'inhum sallamul jizyata sduda alal adwan 12 dirhaman. افرضنا اربعه من بعد 20 زيدا لاوسطهم حالا ومن كان موسرا ثمانيه ما 40 لتنقدا وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان واعمى ومقعدا وذا وَذَا الْفَقْرِ وَالْمَجْنُونِ أَوْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَمَنْ وَجَبَتْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ فَيُهْتَدَى. Nah, perangilah Yahudi atau Nasrani dan juga kelompok Majusi, kalau mereka menyerah maka bayarkan jizyah. Ini salimul jizyah, kalau mereka memberikan jizyah usduda, maka terimalah. Artinya, tahanlah tangan kalian untuk tidak memeranginya. Alal adwan, siapa yang paling miskin dari mereka? Isnai ashar dirhaman. 12 dirham. Ifrudna, tentukan demikian. Arba'atan min ba'di 20. 4 setelah 20. Berapa berarti? 24. Dirham. Zayyida. Ba'da 20 zayyida. لِأَوْسَطِهِمْ حَالًا. 24 untuk yang tengah-tengah. وَمَنْ كَانَ مُوسِرًا, dan siapa yang kaya, sama niatan مَا أَرْبَعِينَ, maka 4 bersama 40, jadi 44 dirham. وَتَسْقُطْ عَنْ سِبْيَانِهِمْ, dan gugur bagi anak-anak, tidak terkena jizyah. وَنِسَائِهِمْ, dan para wanita tidak terkena jizyah. وَشَيْخِنْ, dan orang tua. Lahum fanin. Syekhin lahum fanin. Orang tua yang renta dari mereka. A'ma yang buta. Maka tasqutu. Wa muq'ada, dan yang sudah tidak bisa bangun lagi. Muq'ad adalah orang yang sudah tidak bisa bangun dari kasurnya. Lebih renta lagi berarti. Wadal faqri wal majnun, orang yang miskin, bangkrut, orang yang majnun, atau seorang hamba yang muslim. Waman wajabat minhum alaihi fayuhtada, dan siapa, ini masih lanjutan yang di atas ya, yang tasqut tadi adalah bagi sipian, bagi nisa, bagi syaikhin fanin, bagi a'ma, bagi muq'ad, bagi dil faqri, bagi majnun, dan bagi orang yang muslim tasqut. Walaupun tadinya dia dhimmi, terus masuk Islam, ya gugur. Jizyahnya berhenti. Waman wajabat minhum alaihi fayuhtada. Siapa yang wajib bagi mereka, maka harus ya, dibimbing untuk membayarkan jizyah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bagaimana kalau kita salat tarawih di belakang imam yang salatnya 23 rakaat, apakah kita mengikutinya sampai selesai atau cukup 11 rakaat jazakumullahu khairan. Salat tarawih amruha wasi'. Untuk salat tarawih itu urusannya luas. Mau ke masjid bersama kaum muslimin tidak mengapa, di rumah juga tidak mengapa. Kamu ikut bersama imam sampai selesai 23 rakaat tidak mengapa, kamu berhenti sampai 11 rakaat tidak mengapa. Tetapi untuk keutamaan disebutkan man shalla ma'a imamihi hatta yansarif, siapa yang salat bersama imamnya sampai selesai, maka kutiba lahu shalah al-laila kullah, dicatat dia salat semalam suntuk. Salat bersama imamnya sampai selesai. Kalau kamu tidak selesai, ya berarti tidak mendapatkan keutamaan tadi. Wallahu ta'ala a'lam.